Mitra bisnis munculnya perda-perda bermasalah yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta merugikan iklim investasi telah mengakibatkan negara ikut mengalami kerugian hingga 14 triliun rupiah menyusul harus dibatalkannya sekitar 4.000 perda yang dinilai bermasalah. Untuk membahas seperti apa langkah yang seharusnya dilakukan dalam proses penyusunan peraturan daerah agar tidak berdampak kerugian bagi segenap elemen bangsa, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, berdasarkan pengalaman Bapak sebagai peneliti, seperti apa proses yang baik untuk menyusun perda atau peraturan lainnya? Pengalaman saya menyusun undang-undang atau peraturan-peraturan di level apapun yang disebut drafting itu tidak mudah gitu. Karena struktur perda itu kan harus sama mirip lah dengan undang-undangnya atau peraturan setingkat undang-undang gitu. Dia harus memenuhi syarat clarity. Clarity itu kejelasan, jadi nggak boleh bulat muter-muter gitu. Sehingga harus ada rumusan tentang definisi misalnya. Yang kedua, harus komprehensif. Dia nggak bisa lepas-lepas gitu, antar pasal. Yang ketiga, dia harus tidak boleh tautologis, dia tidak boleh mengulang-ulang dan bertentangan antar pasal gitu. Dan banyak lagi syarat yang lainnya seperti itu. Pengalaman saya dengan drafter undang-undang, drafter peraturan perundang-undangan itu tidak banyak yang punya kapasitas untuk itu gitu. Jadi DPRD itu jangan punya pretensi hebat bikin sendiri gitu, merasa yakin produknya hebat luar biasa, tahu-tahu itu bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Itu yang terjadi dengan 4.000 perda abal-abal itu. Baik, Pak Her. Peneliti lain menyebutkan untuk menghindari munculnya perda-perda bermasalah, idealnya Kementerian Dalam Negeri ikut berperan mengawal proses pembuatan perda-perda itu. Apa pendapat Bapak? Ya, itu ideal. Tapi Kementerian Dalam Negeri kan bukan malaikat. Dia jumlah personelnya berapa orang, belum kapasitasnya. Yang dimaksud Kementerian Dalam Negeri itu di mana? Yang di pusat. Kalau di pusat, kita ini punya 33 provinsi yang masing-masing mau bikin perda terus tiap hari kan juga. Gitu. Lalu total daerah otonom tingkat kabupaten kota itu totalnya 503. Kalau 503 dengan provinsi itu sehari satu rapat satu aja berapa tenaga personil yang punya kapasitas untuk melakukan itu pengarahan dari Depdagri. Secara praktis nggak mungkin dilakukan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.